Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah, kembali bersama saya Alvin Adam. Dan selama bulan suci Ramadan ini kita akan mendengarkan kajian-kajian ayat suci Al-Quran, nanti bersama dengan narasumber kita juga dan tentunya dengan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Wah. Dan ada Mbak Arzeti Bilbina. Assalamualaikum Arzeti. Assalamualaikum, ya. Selamat berpuasa. Alhamdulillah ya, selamat, sehat selalu. Ya, insya Allah kita bisa sampai nanti penghujung puasa nanti ya. Bismillah ya Allah. Dan untuk mengulas lebih jauh lagi tentang surat Yasin ayat 13 sampai 19 ini, kami persilahkan kepada Bapak Quraish Shihab untuk mulainya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin, surah yang sangat populer. Iya. Ayat-ayat sebelum ayat 9 ini itu berbicara tentang Nabi Muhammad, berbicara tentang Al-Quran, penolakan kaum musyrik Mekah tentang Al-Quran, dan pelecehan kaum musyrik terhadap Nabi Muhammad. Sikap yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ini dari orang-orang yang tidak menyetujui ajakan beliau, oleh Allah diberikan suatu kisah untuk mengingatkan beliau dan mengingatkan umatnya bahwa sebenarnya keadaan semacam ini bukan pertama kalinya yang terjadi pada utusan-utusan kebaikan. Iya. Nah, maka di sini ayat 19 berkatakan wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah suatu peristiwa yang dapat diambil daripadanya suatu pelajaran. Engkau dapat mengambil pelajaran dari situ dan umatmu juga dapat mengambil pelajaran dari situ. Apa itu? Sampaikan kepada mereka kisah penduduk suatu kota, penduduk suatu negeri. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Ketika itu, datang kepada mereka itu utusan-utusan. Ayat ini tidak berkata utusan siapa. Bisa jadi utusan Tuhan. Ada yang mengatakan yang datang itu adalah utusan-utusan Nabi Isa. Jadi ini terjadi pada masa Nabi Isa. Datang utusan-utusan itu menyampaikan kepada penduduk suatu negeri. Ketika itu kami mengutus dua orang pertama kali. Agar supaya mereka saling menguatkan. Atau kita bisa jadi ketika itu atas restu kami Nabi Isa mengutus dua orang. Karena mursalin bisa utusan Tuhan, bisa utusan Tuhan. Keduanya ditolak. Dikatakan kamu bohong. Maka kami kukuhkan kedua orang itu dengan utusan yang ketiga. Kita berhenti sejenak. Berdakwah mengajak orang itu harus berulang-ulang. Harus dikukuhkan dan dikukuhkan. Sampai sedapat mungkin orang itu puas dan yakin. Fa'azzaznahu bisalis. Maka mereka bertiga berkata, kami ini sengaja diutus untuk kamu. Jadi kami datang ini buat kamu. Nah, mereka penduduk negeri itu berkata, kamu tidak lain selain manusia biasa. Kamu sama saja dengan kami. Kenapa kamu diutus oleh Tuhan atau diutus ini? Biasanya dalam pengalaman, orang-orang yang tidak percaya itu selalu tidak percaya bahwa ada manusia yang diutus Tuhan. Biar Tuhan aja yang langsung berbicara pada kita. Ada yang berkata, kirim aja malaikat. Mereka gak mau manusia lebih dari dirinya. Nah, kan? Mereka tidak mau. Atau bisa kita katakan, manusia menilai sosok ini tidak mampu untuk itu. Faqalu ma antum illa basyarun mislunna. Wa ma anzalar rahmanu min syai. Tuhan yang maha pengasih itu tidak menurunkan sesuatu. Kita berhenti sejenak. Rahman. Rahman itu artinya Tuhan yang memberi kasih kepada semua makhluk di dunia ini. kok kirim utusan memberatkan kamu? Tuhan kan itu makasih. Masa diberatkan lagi kita? Sebenarnya bisa dibalik. Ya. Karena Tuhan maha kasih, maka dia beri kamu petunjuk. Iya kan? Tapi mereka balik. Tuhan itu maha kasih, jadi tidak mungkin dia suruh kita macam-macam nih, dia bebani kita. Dijawab. Kalau anak kecil yang tidak mengerti, Bapak kok kasih kita tugas lagi, ini udah berat. Ya. Tapi Bapak berkata, saya justru kasih kamu tugas karena saya sayang kepada kamu. Ya. Sebenarnya di situ ada alas. In antum illa taktibun, kalian wahai ketiga orang ini adalah pembohong-pembohong. Kalian berbohong. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum ramusalun. Mereka tidak mendapat jalan bagaimana meyakinkan. Mereka berkata, sebenarnya Tuhan tahu dan Tuhan kamu tahu bahwa memang kami ini adalah utusan-utusannya. Melihat keadaan buntu seperti ini, maka mereka berkata lagi, tugas kami hanya menyampaikan ajaran. Soal kalian mau terima atau tidak, Tuhan tidak paksa. Sampai sekarang ini kita harus camkan ini. Kita itu hanya menyampaikan, mengajak. Jangan ancam orang. Jangan iming-iming orang. Sampaikan, karena Tuhan tidak perlu untuk ditaati. Yang perlu itu kita. Jadi kita yang menyampaikan, saya hanya menyampaikan. Soal Anda mau terima atau tidak, itu akan in antum ma alaina illal balagul mubin. Terus dijawab oleh penduduk negeri ini, inna tatayyarna bikum, kami ini mendapat sial gara-gara kamu. Karena kamu datang kami sial. Nah, ini kita mau garis bawahi. Adakah kesialan itu? Adakah yang dinamai sial? Sial. Ada. Bagus, ada. Kita bisa terima ini. Kita lihat dulu. Biasanya kalau ada bencana, terus ada sesuatu yang agak aneh terjadi, kita katakan, oh gara-gara itu maka terjadi ini. Oh itu tabrakan, kenapa? Itu ada kucing hitam tadi lewat. Iya kan? Kalau macet ada komo. Nah itu, sial. Jadi dikaitkan sesuatu, baru sesuatu itulah yang dijadikan alasan maka ini sial. Ini mereka berkata, ini kamu mengalami paceklik, kami mengalami ini gara-gara kamu, kamu sial. Kalau kamu tidak datang itu tidak terjadi. Benarkah itu? Ini angka 13 nih, kan dia yang ke-13 jadi ya kan? Tidak logis. Nah, maka dijawab. Kalau kalian tidak berhenti mengajak kami, kalau kalian terus akan menerus bersama kami, ini pasti kesialan akan berlanjut. Karena itu, kalau kalian masih mau ada di sini, kami akan usir kamu. Kami akan lempar kamu, biar kamu keluar sehingga kesialan itu. Dijawab oleh mereka, sebenarnya kesialan itu bersumber dari dirimu. Kurang kita break dulu boleh ya? Ya, kita akan break sejenak dan kita akan kembali segera setelah pariwara berikut ini di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Dia berkata, ya qawmi tabi'ul mursali, wahai kaumku, saudara-saudaraku sebangsa, sesuku, ikuti tuntunan para rasul. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV, buat Anda yang baru saja menyaksikan, kita sedang membahas tentang surat Yasin ayat ke-13 sampai dengan 19 ya. Tadi Pak Quraish sempat bilang bahwa berdakwah itu harus berulang-ulang ya. Dan fungsi utusan itu hanya menyampaikan. Lalu lebih menarik lagi, kesialan itu bersumber datangnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Ini menarik ya, Seti ya. Bagus. Ta'irukum ma'akum. Baru dikatakan, bal antum qaumun musrifun. Kalian ini sudah melampaui batas. salah satu pelampauan batas itu menisbahkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sampai sekarang masih ada orang yang percaya soal kesialan itu. Bahkan di Eropa, di Amerika, sekian banyak tokoh itu masih percaya masih itu. Percaya. Pernah ada istri presiden percaya betul sial-sialan itu. Di Amerika. Dari satu sisi agama menolak itu. Tidak ada sial. Kalau Anda merasa ada sial, berlindung pada Allah. Kembalikan segalanya kepada Allah. Untuk meninggalkan yang boleh jadi masih ada berkesan di hati Anda, itu anjuran Nabi menoleh ke kiri dan ke kanan sambil meniup pus supaya hati tenang bahwa Allah itu. Dari sisi lain menyebarnya kepercayaan tentang sial ini itu menunjukkan bahwa manusia itu percaya gaib. Ini kan sesuatu yang gaib nih, sehingga karena ada gaib dia bilang, oh itu sial, itu sial. Nah, kita memang wajib percaya pada yang gaib, tetapi bukan gaib yang irasional. Gaib irasional tuh? Ah, ya kita lihat. Begini, saya ingin bayangkan rasional. Sebenarnya ada tiga. Ada rasional, Anda faham. Oke? Ada irasional, Anda tidak faham. Tidak faham dan tidak masuk di akal Anda. Ada yang Anda tidak faham, tetapi bisa jadi Anda terima. Bisa jadi itu benar. Jadi ada tiga. Saya beri contoh. Kalau ada orang, kalau Anda, ada orang berkata pada Anda, saya bisa melihat kejadian saat ini yang terjadi di Amerika pada saat ini. Anda percaya atau tidak itu? Harus percaya melalui TV. Tetapi orang yang belum mengenal TV, dia tolak itu tidak mungkin. Tapi penolakannya wajar atau tidak? Wajar. Karena wajar. Mereka tidak tahu. Wajar. Tetapi kewajaran itu disesuaikan dengan akalnya. Tetapi dalam kenyataan itu tidak demikian. Nah, jadi ada sesuatu yang irasional. Anda berkata bapak lebih muda dari anaknya. Irasional. Ada sesuatu anak lebih muda dari bapaknya. Irasional. Ada sesuatu yang Anda tidak paham, tetapi tidak bertentangan dengan akal. Kita gaib, kita tidak tahu, tetapi Allah gaib mutlak. Gaib mutlak. Kita tidak kenal zat Allah, tetapi bahwa Allah wujud itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, manusia percaya gaib, tapi ada yang sedemikian dangkal pemikirannya sehingga percaya yang tidak irasional. Kita masih bisa lanjutkan? Kita. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum, bal kalian orang yang melampaui batas dalam ini. Baru selesai persoalan antara tiga ini, tiba-tiba ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada seorang dari ujung kota, pinggiran kota, datang dengan berlari-lari, bersungguh-sungguh. Dia berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, saudara-saudaraku sebangsa, sesuku, ikuti tuntunan para rasul ini. Kita berhenti sejenak lagi. Dia datang dari ujung kota, bersungguh-sungguh. Ini menunjukkan perhatian yang besar. Ya toh? Sudah dari jauh, bersungguh-sungguh lagi. Kalau begitu, setiap orang hendaknya bersungguh-sungguh menyampaikan kebaikan. Yang kedua, ini mengisyaratkan juga bahwa biasanya penduduk pinggiran itu lebih bersih hatinya daripada. Kita ini sudah dikotori oleh polusi bermacam-macam. Tidak mikir banyak mungkin makin kompleks. Yang ketiga yang kita mau lihat ucapannya. Wajah amin aqsal madinati rajul yas'a ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah bersungguh-sungguh siapa yang terdapat dalam dirinya dua ciri. Yang pertama, dia mengajak kalian kepada kebaikan dan tanpa minta upah. Tulus. Tulus. Yes. Ini orang tulus. Masya ada Allah. Orang apa mengajak tapi ada maksud. Ada maksud. Ini orang tulus. Betul, tidak minta, dia Allah. Tidak minta upah sama kamu. Dia tidak maksa kamu. Itu satu. Yang kedua, wahum muhtadun. Mereka itu menyampaikan ajaran, tuntunan yang sangat logis. Ya kan? Mereka mendapat petunjuk dari Allah. Iya, iya. Dia sudah tidak minta upah, mau capek-capek, mau datang dari jauh memberikan perhatian untuk persoalan ini. Tidak minta upah, mereka ini, kenapa kalian tidak mau ikuti? Nah, itu dia. Ya kan? Ya Al-Musayyim. Ittabi umar la yas'alum ajran muhtadun. Baru dia bercerita tentang dirinya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Memang saya juga menyembah Tuhan yang diajarkan ini. Tapi mengapa saya tidak menyembahnya? Yeah. Padahal dia yang mencipta saya. Dia kan yang mencipta saya. Yeah. Dia yang memberikan aneka kebajikan kepada saya. Memadailah abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Kalian dan saya akan kembali. Kita akan mati hanya ketemu dia. Yeah. Kenapa saya tidak mau maliyala a'budu? Mengapa saya tidak mengabdi menyembah? Saya tidak mau nanya nih kelihatannya ya. Oke, okay, silakan boleh kasih pertanyaan dulu. Tadi dia menarik sekali gitu loh. Apa tadi bicara gaib gitu ya, terus musyrik. Nah. Terus ada kepercayaan orang untuk melakukan sesuatu harus melihat bukan dari Allah, petunjuk Allahnya, tapi ada satu pergerakan melepas burung atau mungkin kita mendengar tokek berbunyi gitu ya. Tapi kembali lagi ketiga orang yang diutus Allah tadi ini, hanya mereka bertiga sajakah untuk memberikan keyakinan kepada manusia-manusia musyrik ini? Atau hal-hal apa yang memang meyakinkan kepada orang-orang musyrik itu atas tugas-tugas yang Allah berikan kepada tiga utusan tadi? Tapi kita break dulu ya, okay, ya. Kita simpan dulu jawabannya. Menarik, ini menarik soalnya. Kita akan kembali segera sesaat lagi setelah pariwara berikutnya yang di Tafsir Al-Misbah. Sayyidina Abu Bakar, waktu orang berkata, Abu Bakar itu kok punya teman bilang dia pergi mi'raj. Saya tahu Abu Bakar belum tahu apa mi'raj, apa ini, dia ke langit bolak-balik apa ini. Dia, kalau Muhammad yang bilang saya percaya. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Tadi ada pertanyaan yang menarik sekali dari Zeti ya. Karena memang temanya menarik sekali. Bicara mengenai Yasin ayat surat 13 sampai 19. Jadi tadi Pak Quresh juga mengatakan bahwa tiga utusan yang diutus oleh Allah ini untuk meyakinkan kepada orang-orang musyrikin itu tadi gitu loh. Nah, langkah-langkah apa saja memang dilakukan untuk meyakinkan itu gitu. Apakah hanya utusannya tiga orang ini saja gitu kan. Ya. Begini yang pertama. Sebenarnya, kalaupun tiga, itu bisa cukup. Bisa cukup, misalnya, kalau daerah jangkauannya tidak luas. Tapi mari kita menganggap itu luas sambil mengaitkannya dengan Nabi Muhammad. Kita lihat ya, soal jumlah, satu atau tiga. Berapa orang nabi yang diutus Tuhan sejak berlalunya masa Nabi Isa? Hanya satu. Nabi Muhammad. Iya kan? Iya. Itu jangkauan wilayah tugasnya terbatas atau seluruh dunia? Seluruhnya. Bagus. Tapi cuma satu. Iya. Namun yang satu ini istimewa. Punya pengikut-pengikut. Ya, Nabi Muhammad itu mulai sendirian. Ya, baru kemudian sahabat punya sahabat. Baru dia keluarganya, sahabatnya. Ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali waktu kecil, istri beliau. Ini lantas menyampaikan lagi kepada sahabatnya. Ini menyampaikan lagi sahabatnya. Yang pertama diberitahu, yang pertama mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, istrinya Khadijah. pada saat menggigil. Lihat toh, dia yang pertama percaya, saya percaya, enggak mungkin kamu ini. Yang kedua siapa? Sayyidina Ali. Karena tinggal di rumahnya. Enggak mungkin dia bohong. Yang ketiga siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu tiga orang pertama. Sayyidina Abu Bakar itu, kalau kita bicara soal ini tadi, satu-satu pengikut itu. Sayyidina Abu Bakar itu beda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar itu percaya karena Nabi sahabatnya. Dia sahabat saya, ini orang gak mungkin bohong nih. Tanpa mengetahui ajarannya terlebih dahulu, dia langsung percaya. Langsung percaya sahabatnya. Kalau Sayyidina Umar, pada mulanya bukan sahabat Nabi. Dia percaya setelah mengetahui ajarannya. Baru dia percaya. Nah, jadi yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar, waktu orang berkata, Abu Bakar itu kok punya teman bilang dia pergi Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar belum tahu apa Mi'raj, apa ini, dia ke langit bolak-balik, apa ini. Dia bilang, kalau Muhammad yang bilang saya percaya. Ya kan? Jadi dari satu bisa menyebar. Jadi kalau di sini diutus tiga orang, itu sebenarnya sudah banyak. Karena diharapkan dari yang satu ini menyampaikan pada yang lain. Ya, kita sekarang begitu. Dari satu, bayangkan kalau setiap ayah, setiap ibu mengajar anaknya. Sehingga dia yakin sang anak punya sahabat, pengaruhi sahabatnya. Sehingga terjadi seperti apa yang dikatakan orang, terjadi penyaluran arus listrik. Listrik ini satu kabel, dua kabel. Paralel. Mengalir sekian banyak bohlam yang bisa menyala. Bisa menyala, memberikan cahaya. Jadi jangan heran kalau tiga. Sebenarnya tiga bisa jadi banyak. Satu aja. Ya, saya kira itu. Jadi jangan pernah mandek berjuang karena Anda sedikit. Jumlah ya. Pak, ada pertanyaan dari pemirsa. Mungkin kita bisa lihat sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil, saya mahasiswa dari LSPR. Pak Kresep, saya ingin bertanya, mengapa Allah tidak menurunkan Al-Quran sejak dari zaman Nabi Adam? Pertanyaannya ini, Assalamualaikum Pak Kresep, saya ingin bertanya, mengapa Allah tidak menurunkan Al-Quran semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika manusia pertama kali diciptakan? Tapi kita jawabnya nanti, kita istirahat dulu sejenak. Kita kembali setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Bukti rasional ini diberikan pada waktu Nabi Musa dan sebagainya. Enggak sesuai. Jadi Al-Quran tidak bisa diturunkan pada masa Adam, tidak bisa diturunkan pada masa ini. Kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, masih bersama Pak Quraish Shihab, lalu ada Arzeti juga. Pertanyaan dari pemirsa tadi, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pada masa Nabi Adam alaihissalam? Saya mau beri contoh. Ada orang sakit. Sakitnya parah. Dia ke dokter. Dia tentu diberi obat sesuai dengan penyakitnya. Ada orang bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Saya tentu mengajarkan kepada dia dasar-dasar ajaran agama yang bisa dimengertinya. Anak di TK kita ajar tidak seperti dengan mengajar anak di SMP atau SMA. Jadi setiap apa yang Anda ajarkan, setiap obat yang Anda berikan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Manusia ini, manusia itu perkembangan pemikirannya bertingkat. Berbeda-beda. Betul? Berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Iya kan? Kalau saya mau memberikan uraian yang sangat filosofis, yang sangat logis, sedangkan yang saya hadapi bukan orang mengerti. Perkembangan pemikiran manusia seperti itu. Kalau kita bicara dari segi perkembangan pemikiran, dulu orang percaya banyak Tuhan. Iya kan? Mm-mm. Tidak lama berkembang. Tuhan dua. Tuhan baik, Tuhan buruk. Iya kan? Oh, cuma satu. Tuhan baik. Tetapi ini ada perkembangan pemikiran. Semuanya begitu. Masa Adam pasti beda dengan masa sekarang. Tuhan berikan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Mari kita lihat satu hal. Nabi Ibrahim datang membawa ajaran. Dia bawa bukti kebenaran ajarannya. Antara lain bukti itu bahwa dia dibakar tapi tidak terbakar. Api itu punya nyawa atau tidak? Api ada. Ada nyawanya? Semua yang ini ada nyawa ya pasti. Supaya saya beri contoh yang lain sesudah Nabi Ibrahim, kita nanti bisa jawab itu. Nabi Musa datang, buktinya tongkat. Tongkat itu ada nyawanya atau tidak? Tidak. Ada. Oh iya, benda mati. Benda mati. Ya, tetapi buktinya tongkat ini diberi nyawa. Sehingga berubah menjadi ular. Ada nyawa, ada jasmani, ada dengan rohani. Bergabung dua-duanya. Nabi Isa, buktinya apa? Menghidupkan yang mati. Tidak ada materi di situ. Berkembang gak? Berkembang. Sampai masa Nabi Muhammad sudah tidak lagi dibuktikan bukti-bukti yang bersifat suprarasional. Diberikanlah bukti yang rasional. Karena kalau saya beri dia bukti berupa hal-hal yang rasional, Anda akan bilang, oh itu sihir, itu hipnotis, itu permainan kamera. Bisa gak? Jadi harus yang rasional. Nah, sesuai dengan. Sesuai dengan. Kalau bukti rasional ini diberikan pada waktu Nabi Musa dan sebagainya, enggak sesuai. Jadi Al-Quran tidak bisa diturunkan pada masa Adam, tidak bisa diturunkan pada masa ini. Dulu orang membuktikan, orang memaparkan ajaran dengan pembuktian yang datang dari luar. Nabi Isa, saya utusan Tuhan, apa buktinya? Dari luar, ini bisa saya hidupkan. Nabi Muhammad datang membawa ajaran, yaitu Al-Quran, dan buktinya ada di dalam Al-Quran. Karena kalau buktinya itu dalam bentuk materi, materinya akan pergi dengan kepergian Rasul. Masih ada tongkat Nabi Musa, sudah tidak ada, sudah pergi. Masih ada yang bisa menghidupkan orang mati sekarang, sudah tidak ada. Tapi Nabi Muhammad, karena ajarannya berlanjut sampai masa yang akan datang, buktinya berlanjut sampai sekarang dan masa akan datang. Itu Al-Quran. Ada mau lagi? Betul, penyempurnaan ini. Jadi bisa kembali lagi, mohon maaf Pak Kures. Artinya gini loh, pada saat zaman dahulu kan memang tidak ada yang namanya teknologi. Terus anak-anak kita sekarang kan banyak sekali pemberitahuan bahwa hati-hati, bimbing anak kita, tuntun anak kita, jangan mereka terlalu terbawa dengan teknologi tersebut. Tetapi kan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah sekarang zaman teknologi gitu. Apakah disahkan untuk anak-anak kita juga ikut-ikut mengetahui itu atau ada menjadi bagian dari teknologi itu? Bagus sekali. Teknologi itu netral. Bisa Anda gunakan dengan baik, bisa Anda gunakan dengan tidak baik. Sekarang ini TV. TV itu bagaimana? Hasil teknologi kan? Ya. Baik nggak? Baik. Kalau digunakan, dengan baik. Buruk kalau digunakan dengan buruk. Kita perlu menggunakan teknologi, tapi kita harus didik anak-anak kita gunakan itu dalam kebaikan. Perlu kita ajar dia komputer, tetapi ingatkan dia jangan nonton hal-hal yang buruk dari komputer. Jadi kita dituntut, sebab kalau Anda tidak mengajar anak Anda teknologi, dia akan ketinggalan. Karena dia Islam kan dinamis. Teknologi bersikap netral, jangan larang, biarlah teknologi ini maju sebanyak mungkin. Tetapi jangan sampai teknologi itu membahayakan umat manusia. Jangan sampai membahayakan anak kita. Jadi ya kan? Teknologi itu netral artinya. Iya, teknologi netral. Kitanya sekarang kita ini. Kita yang pandangan kita. Informasi yang ada di internet itu yang membuatnya manusia. Manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Tontonlah, gunakanlah kita yang milih informasi jadi, yang ada harus milih dong. Kalau tidak ketinggalan. Harus cermat dan cerdas. Jadi manusia pintar. Ya, ya. Kita break kembali dan kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah. Ulama-ulama kita sekarang berkata, orang-orang yang hidup di Eropa, orang-orang yang hidup di Amerika, apa sudah tahu Islam atau belum? Dia hanya dengar tentang Islam. Betul. Tetapi apa yang dia lihat tidak menggambarkan Islam. Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV ya. Masih membahas tentang surat Yasin dari 13 sampai dengan 19. Tadi perbincangan yang mengasihkan sekali ya, Zeti ya. Kita persilakan Pak Kures untuk kembali melanjutkan tausiahnya. Baik, kita saya kira ayat-ayat kita ini banyak pelajaran yang dapat kita tarik dari ayat-ayat kita ini. Kita lihat yang pertama, Allah tidak membiarkan manusia tanpa bimbingan. Kendati Rasul pada masa lalu tidak bisa hadir di seluruh daerah, tapi dia bisa mengutus utusan-utusan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut tanggung jawab bagi orang yang belum tahu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita nggak tahu, kami mengutus para rasul ini atau utusan-utusan rasul itu supaya tahu kami tidak akan menyiksa seseorang sampai sebelum dia tahu. Nah, kalau kita mau kembangkan ini prinsip yang dari kita lihat, itu ulama-ulama kita sekarang berkata, orang-orang yang hidup di Eropa, orang-orang yang hidup di Amerika, apa sudah tahu Islam atau belum? Dia hanya dengar tentang Islam. Tetapi apa yang dia lihat tidak menggambarkan Islam. Karena yang dia lihat teror, yang dia baca ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran ini secara damai dengan ini. Jadi bisa jadi mereka belum ini. Yang kedua yang saya ingin ini, yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa setiap penganjur agama pasti menghadapi tantangan. Ada tantangan. Pasti, tidak semua orang bisa menikmati hidup ini pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Selalu ya. Iya. Harus. Dan kita harus kita harus bertanding dengan keburukan dalam hal siapa yang lebih tahan? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Ya, itu dia sabar, kita harus lebih sabar. Dia pandai, kita harus lebih pandai. Kalau Anda ini terkalahkan ini. Yang ketiga yang kita ingin tarik dari apa yang kita baca di surat Yasin ini, Allah enggan memaksa seseorang untuk memeluk ajarannya. Dia tidak butuh. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Hai Muhammad, apa kamu mau memaksa orang? Jangan. Ini di sini kita lihat kan? Sejak dulu. Rasul itu berkata, saya kami hanya datang untuk menyampaikan soal Anda mau terima atau tidak, itu soal Anda. Putusan hanya menyampaikan Mari kita. Saya sering berkata, tidak jarang orang ini lebih dalam dua tanda petik lebih bersemangat dari Tuhan. Tuhan berkata Tuhan, kamu boleh pilih yang kamu suka atau tidak. Kenapa Anda mau paksa orang? Ini Anda harus terjadi, mampu meyakinkan orang tentang kebaikan ajakan Anda melalui argumentasi logis dan melalui penampilan Anda. Yang keempat yang kita mau tarik dari ayat-ayat yang kita baca ini tadi, penganut kepercayaan atau agama apapun, apapun, meskipun menyembah berhala, meskipun menyembah berhala atau mempersekutukan Tuhan, selalu percaya dan mengakui bahwa sembahannya adalah pelimpah rahmat. Ya. Itu sama kita ya, Ar-Rahman tadi ya. Selalu percaya pelimpah rahmat. Kemudian, wabah penyakit, paceklik dan semacamnya yang terjadi baik pada diri seseorang maupun masyarakat bukan akibat kesialan. Tidak ada sial. Tidak ada sial. Sial itu dari sial. Itu Anda anggap itu sial, sebenarnya Anda punya pandangan yang keliru. Oke. Terus yang selanjutnya, ajaran para rasul sejak dahulu hingga rasul terakhir Muhammad menolak kepercayaan tentang apa yang dinamai sial. Sial seperti difahami oleh sementara orang hingga kini adalah ajaran kemusyrikan. Ya anggap, bukan ajaran Islam. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau dianggap negatif, maka itu yang mereka rasakan seperti itu tidak lain kecuali ulah dan dampak buruk dari pekerjaan-pekerjaan manusia sendiri. Jadi orang tua tuh gak boleh bilang ke anaknya, anak sial gitu. Itu salah satu yang sangat bahaya. Ya. Salah satu ajaran, bagus Anda ucapkan ini sehingga saya teringat. Jangan pernah memaki anak. Walaupun kita dalam emosi untuk mengajarkan. Dalam emosi ini doakan dia. Semoga Allah memberi kamu tuntunan. Karena kalau Anda mati ini lewat malaikat bilang amin bagaimana? Doa. Jangan pernah memaki anak. Ya, Masya Allah. Untung dia, beri dia. Ya itu ajaran agama kita ini begitu. Sayang kita tidak mengerti kan? Ya, karena dia mengutuk kan kurang ingin. Mudah-mudahan kamu ini. Kan belum sampai ke sana. Betul, tadi kan? Saya kira itu kesimpulan kita dari. Ya. Baik Pak Quraish, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sudah selesai, cepet kita banget. Cepat sekali ya. Arsyati, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Masya Allah, dan mudah-mudahan saja apa yang penyampaian tadi, kajian tadi bisa menambah wawasan Amin. Kita. Membuat kita untuk lebih baik lagi, apalagi di bulan suci dan Ramadan ini. Dan berpuasanya semakin bersemangat ya, membaca Al-Quran setiap hari. Nah itu dia, dan karena kajiannya menarik, membuat kita tarik untuk lebih tahu lebih jauh lagi. Bismillah ya Allah. Ya, selamat berpuasa, saya Alvin Adam pamit dulu, kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama. Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.